الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب زيارة القبور باب زيارة قبور Ziarah kubur ini ikhwanafidina azzakumullah di awal Islam perkara yang dilarang. Namun setelah itu dimansuh hukumnya menjadi boleh secara global. Dasarnya ialah hadis Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Maka sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Dulu dilarang, sekarang diperbolehkan. Sehingga larangan ziarah kubur mansukh, telah dihapus hukumnya. Namun kemudian setelah itu ada perincian-perincian hukumnya dalam Islam. Tayyib, secara global, ziarah kubur itu dibagi tiga. Terkait dengan amalan ziarah kubur, ada tiga macam. Yang pertama ialah ziaratun syar'iyah. Ziarah kubur yang syar'i. Wahiyya ziaratul muwafiqatul syara'. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat. Ketentuannya. Ketentuan ziarah kubur yang syar'i. Satu. Alla yasuddar rihala ilaiha. Alla yasuddar rihala ilaiha. Dia tidak bepergian secara khusus ke sebuah kuburan karena meyakini barokahnya. Allah yasuddar rihala ilaiha. Dia tidak bepergian secara khusus ke sebuah kuburan karena mengharap atau meyakini barokahnya. Faham ini? Sehingga kalau dia bepergian secara khusus untuk mengharapkan barokah sebuah kuburan atau meyakini barokah sebuah kuburan, tidak syar'i. Ketentuan yang kedua. Alla tukhtassa bi zamanin. Ziarah kubur tadi tidak ditentukan khusus waktunya sebagai rutinitas. Ini ya kapan saja bebas. Artinya kalau dia mengkhususkan ziarah itu khusus pada hari tertentu. Hari Kamis saja, hari Jumat saja, terus berulang-ulang setiap pekan. Tidak syar'i. Ketentuan yang ketiga. Alla yakul az-zairu hujra. Alla yakul az-zairu hujra. Orang yang ziarah kubur tadi tidak mengucapkan kata-kata hujr. Kata-kata hujr ay kalamun fahish. Ucapan-ucapan yang keji, yang mungkar. Itu disebutkan dalam nas hadis, wa fala taqulu hujra. Kalian jangan mengucapkan kata-kata yang keji, kata-kata yang mungkar yang diharamkan agama ketika ziarah kubur. Tayyib. Ketentuan yang keempat. Ayyazurul qabra wifqas sunnah. Menziarahi kubur sesuai dengan sunnah. Tata caranya yang perlu diperhatikan ketika ziarah kubur. Satu. Khalu'un na'lain inda dukhulil maqbarah. Ini ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan sunnah. Khalu'un na'lain inda dukhulil maqbarah. Melepas kedua sandal ketika hendak masuk areal kuburan. Sebab Rasulullah SAW pernah menegur dengan keras seseorang yang masuk wilayah kuburan menggunakan sandal. Ya sahibas sibtiyatain ikhla'na 'alaik faqad adzait. Itu disebutkan dalam hadis Bishr ibn al-Hassasiyah. Wahai orang yang punya sandal sibtiyah, lepaskan sandal kamu itu. Kamu telah menyakiti orang-orang di kubur ini. Sehingga sunnahnya melepaskan sandal sebelum masuk kuburan. Bisa ditaruh di luar atau dipegang. Paham ya? Yang kedua, ialah ayyusallima ala ahli al-qabr. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Lafadznya gimana ya, kawan? Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wal muslimat. Terus wal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat. Ada masalah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Naam. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ketentuan yang ke Ketentuan yang ketiga ialah alla yajlisa 'alal qabr wa la yata'u birijlih. Dia tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh pula diinjek dengan kakinya. Alla yajlisa 'alal qabr wa la yata'ahu birijlih. Tidak duduk di atas kuburan dan tidak menginjak kakinya, menginjak kubur dengan kakinya. Sebab ini dilarang keras oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian ketentuan yang keempat ya ikhwan, ayyak suda bi ziyaratihi al maqasid al hasanah. Dia bermaksud dengan ziarah kubur itu niatan-niatan yang baik. Niatan ziarah kubur banyak ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, saya rangkum. Wahia, ini tujuan-tujuan ziarah kubur yang syar'i. Yang pertama, tadzakkurul akhirah. untuk mengingat akhirat. Yang ke tujuan yang kedua, tadzakkurul maut. Mengingat mati. Paham ya? Untuk ingat mati. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat, di antara faedah ziarah kubur, turiqul qalb wa tudmi'ul ain. Bisa melembutkan hati dan bisa membasahi mata. Orang menjadi hatinya menjadi lembut, kemudian bisa menangis ketika ziarah kubur dikarenakan ingat mati, ingat akhirat. Dan di antara faedah yang lain ialah tuzahhidu fid dunya. Membuat orang zuhud dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Baik, apakah boleh bagi dia untuk mendoakan orang yang mayit secara khusus? Datang ke makam bapaknya, ke makam ibunya, ke makam gurunya, ke makam adiknya, ke makam kerabatnya. Doa khusus di situ? Jawabannya? Hah? Jawabannya? Boleh. Jawabannya? Boleh. Sehingga tujuan yang berikutnya ialah addu'a lil mayyit. Tujuan yang berikutnya adalah addu'a lil mayyit. Mendoakan kebaikan untuk sang mayyit secara khusus. Baik, wa du'a lahu fil masjidi afdal. Wa du'a lahu fil masjidi afdal. Mendoakan kebaikan untuk sang mayit di masjid, tempat-tempat ibadah itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Naam. Kaifiahnya ya jelas dia menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ini ketentuan-ketentuan ziarah kubur itu dikatakan syar'i. Yang kedua dari macam-macam ziarah. Jadi kan ziarah kubur yang syar'i, ziaratun syar'iyah. Yang kedua dari macam-macam ziarah ialah ziaratun bid'iyah. Ziaratun bid'iyah. Ziarah bid'ah. Wahiyya allati tafqadu syartan, fahiyya allati tafqadu syartan aw akthar min hadhihi syurut. Ziarah yang bid'ah ialah ziarah yang tidak terpenuhi satu persyaratan atau lebih dari persyaratan-persyaratan tadi. Paham ya? Kayak tadi, tidak boleh syadur rihal. Ternyata dia secara khusus mengadakan tur atau mengadakan wisata kuburan. Ngalap barokah, mengadakan wisata tur kemana-mana untuk ngalap barokah di kuburan tertentu. Bid'ah. Atau dia mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur, dan dia terus-menerus berulang-ulang melakukannya di waktu tersebut. Bid'ah. Masya Allah. Nah, ikhwan. Ini semuanya dikatakan bid'ah. Atau dengan niatan-niatan yang lain selain niatan-niatan tadi. Bid'ah. Termasuk dalam kategori ini ialah az-ziarah al-muharramah. Ziarah kubur yang diharamkan. Idzar takaba fiha syai'an minal muharramat. Idza irtakaba fiha syai'un minal muharramat. dikatakan haram kalau pelakunya melakukan tindakan-tindakannya haram pada ziarah kuburnya. Ikhtilat laki perempuan, campur baur laki perempuan yang bukan mahram ketika ziarah kubur. Tayyib. Atau dia yaqulu hujra, mengucapkan kata-kata yang keji, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang haram. Atau keharaman-keharaman yang lain yang ada, termasuk ziarah muharramah dikategorikan ziaratun bid'iyah. Dalilnya ialah man amila amaran laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang enggak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Hadis Aisyah dari riwayat Muslim. Hadza wadih. Macam yang ketiga ialah ziaratun syirkiyah. Ziarah kubur yang syirik. Wahiyallati irtakaba fiha sahibuha naw'an min anwa'is syirik. Wahiyallati irtakaba sahibuha, irtakaba fiha sahibuha naw'an min anwa'is syirik. Yaitu ziarah kubur yang mana pelakunya pada ziarah tadi melakukan satu jenis dari macam-macam bentuk kesyirikan. Maka dikatakan ziaratun syirkiyah. Seperti apa ya kan? Seperti Loh. Apa contohnya? Gerbang-gerbang aja. Seperti. Wali. Loh, ini wali itu orang soleh. Kok jadi syirik gimana? Tawasul kepada penghuni kubur. Gimana bentuk tawasulnya itu? Berdoa kepada Allah dengan cara tawasul kepada yang dikubur. Allahu barik fiik. Hadza zinfin ali marsafi ya ikhwan. Allahu barik fiik. Naam. Minimal bid'ah dan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik. Atau dalam ziarahnya itu dia bernazar di kuburan tadi, atau menyembelih sesuatu untuk kuburan tadi, bahkan mungkin sujud rukuk kepada kuburan tadi, atau bahkan mungkin doa minta syafaat kepada yang dikubur tadi, doa minta pesugihan dari yang dikubur, doa minta jodoh dari yang dikubur, dan segala macamnya. Dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan yang ada. Ketika ada kejadian syirik di dalamnya, maka dikatakan sebagai ziaratun syirkiyah. Apakah mungkin terkumpul padanya ziarah yang haram plus bid'ah plus syirik? Apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Ketika pelakunya melaksanakan ziarah kubur, di situ ada unsur bid'ahnya, ada unsur haramnya, ada unsur syiriknya. Dosanya berlipat ganda. Sengaja wisata religi, ziarah wali 10. Sekarang 10 ya, di Jombang 1. Wali 10. Mereka melaksanakan acara seperti itu meyakini keberkahannya, bahkan mengharapkan keberkahan dari kuburan-kuburan tadi. Namanya syaddur rihal, diharamkan dalam agama, bid'ah. Ya. dalam praktek ziarahnya ikhtilaf laki perempuan jadi satu. Ya apa ya? Ya. Bahkan di sebagian tempat barakallahu fikum melaksanakan tindakan yang mungkar, tindakan yang haram, maksiat kepada Allah sebelum ziarah kubur. Di sebagian tempat itu persyaratannya harus zina masal. Itu seperti ritual yang di Gunung Kawi. Itu zina masal. Sebelum zina masal itu ialah mandi masal. Yang laki, yang perempuan, semua jadi satu tempat di sebuah kolam. Tidak ada satu helai kain pun yang melekat. Coba macam-macam. Lagi membahas syiriknya, bid'ahnya. Jangan mikir kayak aneh-aneh. Sudah maksiat, sudah mungkar. Diselingi dengan ritual-ritual yang bid'ah-bid'ah tadi. Setelah itu syiriknya yang muncul. Berbagai macam permintaan-permintaan mereka ajukan kepada kuburan-kuburan tadi. Syiriknya, bid'ahnya, haramnya, Allahul Musta'an. Tapi dikatakan sebagai wisata religi. Kenapa kok menjadi besar di beberapa tempat, apalagi di wilayah Gresik dan sekitarnya ini, ikhwan? Dikarenakan prospek besar untuk devisa daerah. Ujung-ujungnya adalah duit, mengorbankan tauhid dan sunnah. Kalau sudah dibuka dan dipugar, dibikin menjadi destinasi wisata religi. Tahu maknanya destinasi? Tempat jujukan destinasi. Tempat orang datang untuk berwisata sebagai wisata religi. Pemasukannya besar. Parkirnya sudah berapa? Biaya masuk sudah berapa? Dan kata mereka itu bisa menggairahkan ekonomi masyarakat. Dikarenakan banyaknya yang ziarah, akhirnya banyak yang jualan. Masyarakat kita diuntungkan dengan ziarah yang ada. Menumbuhkan ekonomi. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ujung-ujungnya dunia mengorbankan tauhid, mengorbankan sunnah. Allahumma sallam. Itu dibuka kerannya lebar-lebar. Tempat yang dulu tidak dikenal. Dulu zaman bapak-bapak kita dulu biasa main layangan di situ. Oh, layangan ya. Main layang-layang di situ. Yus. Biasa main kelereng di situ. Petak umpet di situ. Dia di makbaro biasa. Sekarang dibikin megah. Semegah-megahnya. Seperti kuburan Sunan Bonang di Tuban itu. Ceritanya teman-teman. Orang-orang yang kita kenal di Bonang gitu. Ustaz, saya itu asli Bonang. Asli situ. Dulu di zaman saya masih kecil, tempat layangan saya. Bukan apa-apa. Sekarang, luar biasa. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Al-muhim ada yang syar'i, ada yang bid'i, ada yang haram, ada yang syirik. Sudah azan ya? Allahul musta'an. Sudah ya? Apa lanjut? Lanjut. Al muadzin yuadzin. Yang muadzin silakan azan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Dai barakallahu fiikum. Kita baca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Adam huwa Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas namanya Abdurrahman. Wa Adam bin Abdurrahman atau Adam bin Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah wa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Imamul Jarh wa Ta'dil. Beliau adalah orang pertama yang mengkritisi para rawi-rawi hadis di wilayah Basrah. Orang pertama yang banyak berbicara tentang jarh wa ta'dil. Qala haddatsana Thabit. Huwa Thabit ibnu Aslam al-Bunani. An Anas. Thabit bin Aslam al-Bunani termasuk murid seniornya Anas bin Malik. Sehingga ketika antum mendapati Thabit an Anas, itu mesti Thabit bin Aslam al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, sahabat Rasul, Anas bin Malik kunyahnya siapa ya Khana Syamsul? Abu Hamzah. Disebut dengan khadimur Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah khadimnya, pelayannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau menjadi pelayan Rasul selama 10 tahun. Asyara sinin. Qala, kata Anas bin Malik, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda tabki inda qabr. Kata Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wasallam pernah melewati seorang wanita tabki inda qabr, menangis di sisi kuburan. Wallahu a'lam siapa wanita ini. Adapun yang ditangisi, kuburan yang ditangisi adalah kuburan anaknya. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz tabki ala sabiyyin laha. Dia menangisi anaknya yang anak kecil yang meninggal dunia. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Qalat, katanya perempuan tadi, ilaika anni. Artinya apa ya kan? Ibad, menjauh dari aku. Ilaika anni, menjauh, menyingkir dari aku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena kamu tidak diuji, tidak diberi cobaan sebagaimana musibahku ini. Walam ta'rifhu, wanita itu tidak kenal, kalau yang tidak tahu kalau yang berbicara itu adalah Nabi. Faqila laha, maka dikatakan kepada perempuan tadi, innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang bicara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan tadi bergegas mendatangi pintu Nabi, pintu rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Kebetulan perempuan tadi tidak mendapati penjaga-penjaga pintu di pintunya Rasul. Karena biasa dia menjaga pintunya Rasul. Kali itu tidak ada yang mendapati, dia tidak mendapati adanya penjaga pintu rumahnya Rasul. Faqalat, maka perempuan tadi minta maaf, lam a'rifka. Mohon maaf ya Rasulullah, aku tadi enggak mengenal engkau. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru 'inda sudmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika musibah pertama menimpa. As-sudmah itu pukulan, tabrakan, al-ula yang kali pertama. Sabar itu ketika kali pertama musibah datang. Itu yang namanya sabar. Tayyib, hadis ini ikhwan fillah 'azzakumullah disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari mengisyaratkan ziarah kubur bagi wanita itu boleh. Mengisyaratkan ziarah kubur bagi wanita itu boleh. Karena Rasul tidak melarang itu perempuan ziarah kubur. Bahkan nangis lagi. Tapi Rasul hanya memberikan nasihatnya, ittaqillaha wasbiri, supaya dia bertakwa kepada Allah dan sahabat. Rasul tidak melawan, tidak mengatakan, hei perempuan, kamu tidak boleh ziarah kubur, hei pulang sana. Tidak ada. Tidak dilarang, tidak dicegah oleh Rasulullah, tapi beliau hanya memberikan nasihat, memberikan masukan kepada perempuan tadi. Baik. Terkait dengan hukum ziarah kubur, di sini ada dua klasifikasi ya. Yang pertama ialah ziarah kubur untuk kaum laki-laki. Ziarah kubur untuk kaum laki-laki. Baik, ziarah kubur untuk kaum laki-laki di masa-masa awal dulu, di masa-masa awal dulu ya ikhwan, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh. Hukumnya makruh ziarah kubur bagi laki-laki. Ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin, diriwayatkan dari Muhammad Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai Asy-Sya'bi rahimahullah. Makruh. Barakallahu fik. Namun kemudian barakallahu fikum, setelah masa itu istaqarral ijma' ala jawazih. Setelah masa mereka tadi, kemudian ijma' ulama tetap menunjukkan bolehnya ziarah kubur bagi kaum laki-laki. Jadi dulu ada ikhtilaf, setelah itu ikhtilafnya punah, ikhtilafnya berhenti. Setelah itu ada kesepakatan para ulama yang namanya ziarah kubur boleh bagi kaum laki-laki. Hanya satu alim kita yang punya pendapat ganjil, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan hukumnya wajib ziarah kubur walaupun seumur hidup sekali. Ini tidak benar. Pendapat yang tidak benar. Khulasahnya ikhwan fillah azakumullah, ziarah kubur untuk kaum laki-laki hukumnya adalah jaiz. Dinukil oleh Al-Imam Al-Abdari, Al-Imam Al-Hazimi, Al-Imam An-Nawawi, ijma'ul ulama ala jawazi ziyaratil kubur lirrijal. Dinukil kesepakatan para ulama bolehnya ziarah kubur untuk kaum laki-laki. Nah, hadza wadih. Tidak ada iskal. Sehingga riwayat-riwayat yang memberikan anjuran atau membolehkan ziarah kubur itu ditujukan untuk kaum laki-laki. Adapun ziarah kubur untuk kaum wanita ada ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan boleh dengan ketentuan idza aminatil fitnah. Dengan ketentuan apabila aman dari fitnah. Ini umum ya, semua fitnah. Apabila aman dari yang namanya fitnah maka boleh. Mereka berhujjah dengan hadis Anas bin Malik yang tadi kita baca. Ya, berhujjah dengan hadis yang tadi kita baca. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang perempuan tadi ziarah kubur. Barakallahu. Ada lagi yang berpendapat hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang. Larangan secara mutlak ya. Ini pendapat sebagian ulama. Di antara yang berpendapat demikian ialah Al-Hanabilah. Beberapa ulama mazhab Hambali dan yang lain-lainnya, mereka berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW, la'anallahu zairatil kubur, la'anallahu zairatil kubur, Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Dengan lafaz laknat. Baik, ikhwan. Ini dua pendapat di kalangan para ulama kita dan masing-masing membawakan argumentasi. Pendapat yang lebih mendekati, wallahu a'lam bissawab, pendapat yang lebih akrab, barakallahu fikum, ialah wanita diperbolehkan ziarah kubur dengan persyaratan. Syarat yang pertama ialah amnul fitnah, aman dari fitnah yang tadi. Persyaratan yang kedua ialah adamul kathrah, tidak sering-sering ziarah kubur. Tayyib, adapun hadis la'anallahu zairatil kubur, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, dengan lafaz ini dhaif. Yang hasan li ghairihi dengan lafaz la'anallahu zawaratil kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Zawarat sifat mubalaghah. Ini yang hasan dari hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Abbas, hadis Hasan bin Tsabit dan yang lain-lainnya, hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Sehingga pendapat yang rajih insyaallah yang mendekati kebenaran, ikhwan, pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh, namun dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan tadi. Ini di antara yang merajihkannya ialah Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam bukunya Ahkamul Janais. Naam ya ikhwan. Ini khulasahnya, wallahu taala alam bisawab. Naam ya ikhwan. Ini yang berkaitan dengan bab ziaratul kubur. Qara'na haditsan wahida, hadits Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Dibaca pertanyaannya apa sudah? Kenapa kok dibaca? Sudah jam 7. Sampai jam berapa? Jam 7. Sudah selesai berarti. Jam 7 ya? Baik. Lewat. Si. Tolong dimatikan itu. Tolong dimatikan. Dipasangin. Kapur-kapur di pertanyaannya. Ada salam dari Khalid Muntilan untuk asatidah dan para santri di Al-Bayyinah. Alhamdulillah sudah sampai Yaman satu minggu yang lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa alasannya kita diharuskan melepaskan dua sandal? Loh, riwayat tadi ketika Rasul mengatakan, ya sahibas sibtiyatain ikhla' na'laika faqad adait. Wahai yang memiliki sepatu sibtiyah, lepaskan sandalmu, kamu telah menyakiti. Barakallahu fikum. Ada berhadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang mayat di kuburannya masih mendengarkan suara terompas sandal yang mengantarnya. Itu dibawa pada pengertian sandal yang mereka pakai di luar makbarah. Di luar makbarah. Sehingga mereka masih mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarkannya. Di luar makbarah. Umumnya orang yang mengantar cukup banyak sehingga dia masih bisa mendengarkan suara terompah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dianjurkan bagi kita membaca doa masuk wilayah kuburan setiap lewat kuburan padahal kita tidak berziarah tapi cuma lewat? Jawabannya tidak. Doa itu dianjurkan ketika kita ziarah kubur. bolehkah kita melakukan tabur bunga di atas kuburan? Jawabannya, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Orang-orang kufar, barakallahu fikum, itu kalau ada yang mati, kuburannya dikasih bunga sampai kelem. Tau kelem ya? Sampai tenggelam dengan kuburan. Tidak tahu nih mana kuburannya itu. Full bunga. Ya apa ya? Ada bunganya, ada fotonya, segala macamnya. Tasyabbu bihim. Adalah yajuz. Sebagian umat Islam berdalil dengan tindakan Rasulullah SAW pada hadis Ibn Abbas. Ketika dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah melewati dua kuburan, Rasul mengatakan innahuma la yu'adzabani, ni di, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka enggak diazab dikarenakan dosa besar. Ala wa huwa kabir, ketahuilah itu dosa yang besar. Artinya melaksanakan dua amal yang dianggap remeh oleh mereka berdua padahal besar. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Yang pertama dulu provokator. Mengadu domba. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulih. Dia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la yastanzih min baulih. Dia tidak bersih ketika buang air kecil. Lalu Rasul mengambil pelepah kurma yang masih basah dibelah dua. Satu ditancapkan di kuburan pertama, yang lain di kuburan kedua. Beliau mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabasa. Barangkali diringankan adab mereka berdua selama belum kering. Gitu ya. Sebagian umat Islam berhujjah dengan riwayat ini untuk menyatakan bolehnya tabur bunga. Tabur bunga. Bahkan nanam pohon. Supaya enggak kering-kering ini, basah terus. Ada yang namun pisang segala macamnya. Allahul musta'an. Kita mengatakan ikhwan, ini perbuatan khusus untuk Nabi saja. Buktinya apa? Tidak dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu'alaikum. Satu. Yang dua, Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, wahyu dari Allah, sehingga beliau tahu ini dia azab, dan itu khusus untuk Rasul, diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka dengan menancapkan pelepah yang basah meringankan azabnya mereka. Yang lain tidak bisa. Tiga, tindakan kaum muslimin yang menabur bunga dengan niatan tadi berarti dia su'udzon kepada yang dikubur. Kan gitu ya, meyakini diazab ini. Tak kasih bunga lah, biar enggak diazab. Lo kok su'udzon, tenang kon sama dia. Siapa yang memberitahu kamu dia diazab? Dalam keadaan mereka ini menabur bunga di semua kuburan. Orang soleh dikasih kuburan, yang dikasih kuburan, kasih bunga, yang toleh dikasih bunga. Allahul musta'an. Nah gitu ya, su'udzon ini. Menfonis orang lain diazab di kuburan. Luar biasa nih ngawurnya ini. Dari mana? Dari wahyu. Apa dari wangsit? Allahumma musta'an. Ala kulli hal, tidak ada dalil yang semacam itu. Bagaimana hukumnya bepergian secara khusus untuk ziarah kubur Nabi alaihissalatu wassalam? Jawabannya dilarang. Ini termasuk yang dilarang oleh salafun salih. Di antara ulama kita yang begitu keras mengingkarinya adalah Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala. Sehingga ketika antum datang ke Madinah, niatnya bukan ziarah kubur Nabi, tetapi niatnya untuk ziarah Masjid Nabawi. Paham ya? Ketika Rasul menyatakan la tusyaddu rihal, tidak boleh bepergian khusus ke sebuah tempat dengan mengharapkan barokahnya, beliau mengecualikan tiga. Illa fi thalathati masajid. Tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Disebut masjid, bukan kuburannya. Faham ya? Sehingga ketika ke Madinah, niatnya bukan ziarah kubur Nabi, atau ziarah makam Nabi, tapi niatnya untuk ziarah Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Ketika di Masjid Nabawi itulah menyempatkan diri untuk ziarah kubur Nabi. Sehingga niat awal ziarah Masjid Nabawi. Kemudian disertakan setelah itu pada kesempatan yang lain ziarah kubur Nabi. Barakallahu fikum. Hadza wadhih ikhwan. Bisa dipahami? Apakah termasuk syaddur rihal? Jika kita mempunyai kerabat yang bertempat tinggal jauh dari kita, lalu dia meninggal, lalu kita mengunjunginya, ya enggak masuk. Kita ke sana dalam rangka untuk takziah kepada kerabat yang mati. Larangan syaddur rihal itu biniyatil at-tabarruk. Niatnya itu ngalap barokah, meyakini keberkahan dan keutamaan tempat tadi. Bisa dipahami ya? Jangan salah paham. Sehingga kalau ada kerabat yang mati, misalkan kita di Sidayu, ada kerabat di Surabaya sana mati, kita ke sana, nggak ada masalah. Perkara sangat dianjurkan, ngurusi jenazahnya, menyolatkan dia, takziah kepada yang ditinggal. Barakallahu. Tentu bukan syaddur rihal. Bisa dipahami ya? Jangan salah paham. Larangan syaddur rihal itu khusus bepergian ke sebuah tempat dengan niat ta'zimul buq'ah, mengagungkan tempat tadi, meyakini barokahnya, meyakini afdholiyahnya dan segala macamnya. Itu yang enggak boleh. Bukan semata-mata bepergian khusus di sebuah tempat. Dari pemahaman tadi yang salah muncul iskal. Lah kalau mondok jauh-jauh haram dong Ustaz. Kan gitu ya, syaddur rihal. Jauh-jauh saya dari Merauke datang ke Sidayu. Syaddur rihal dong kalau begitu. Kan bukan Masjid Nabawi, bukan Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Wah, dilarang itu berarti. Udah pulang aja ke Merauke. Tidak. Bisa dipaham ya? Itu namanya rihlah talabul ilm. Sunnahnya para anbiya wal mursalin dan sunnahnya salafun shalih. Faham ini? Dhabitnya ialah bepergian khusus ke sebuah tempat karena meyakini keagungan tempat tadi, keutamaan tempat tadi, atau barokah tempat tadi, atau untuk ngalap barokah di tempat tadi. Itu yang tidak boleh. Diizinkan di tiga masjid saja. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa? Sampai? Masyaallah. Hal doa lil mayit fil maqbarah yajuz bi raf'il yadain dal qabr? Al jawab na'am, yajuz raf'ul yadain inda doa lil mayit fil qabr. Wa yastaghfirul qiblah inda doa. Barakallahu fikum. Tahu pertanyaan dan jawabannya? Tahu ya? Masyaallah. Yang tahu tahu yang enggak? Kiopo ki maksudnya. Jadi apa pakai bahasa Arab, jadi pakai bahasa Arab juga ya. Dia tanya, apakah mendoakan kebaikan untuk sang mayit di kuburan? Boleh angkat tangan? Jawabannya boleh. Angkat tangan dan dia menghadap ke arah kiblat ketika mendoakan untuk sang mayit tadi. Lebih afdal di masjid, di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat yang afdal, di waktu-waktu yang afdal. Apakah jika seseorang telah berulang kali ziarah kubur dan dia tidak bisa zuhud, apakah dia termasuk pengikut hawa nafsu? Yo. Jangan langsung difonis begitu ya akhi. Ziarah kubur. Ketika ziarah kubur Masya Allah, pulang lupa lagi. Dikarenakan memang kondisi masyarakat dan zamannya begini ini. Banyak syubhat, banyak syahwat. Barakallahu fikum. Nggak bisa langsung difonis demikian. Maka dia sering, harus sering-sering melaksanakan atau mengamalkan amal-amal yang semacam itu yang bisa mengingatkan dia akan akhirat dan segala macam, ziarah kubur, jenguk orang sakit, mengunjungi orang-orang yang fakir miskin dan segala macamnya untuk supaya mematahkan jiwa rakus dia dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Intinya tidak bisa langsung difonis sebagai pengekor hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu itu ya ikhwan mubtadi, sehingga tidak bisa langsung difonis ahli bid'ah. Apabila seseorang mayat di dalam kubur mendengarkan terompah sandal, Berarti apakah si mayat hidup dalam kubur dan bisa merasakan seperti hidup? Jawabannya tidak. Itu khusus ketika mendengarkan terompah sandal. The sandal terompah orang yang mengantarkannya. Hanya itu saja. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ada pun selebihnya? Tidak. Mereka di alam sendiri, namanya alam barzakh, terpisah dengan alam dunia. Innaka la tusmi'ul mauta. Terus? Gimana ya? Innaka la tusmi'ul mauta. Wa la tusmi'us summa du'a'a. Terus? Al-Muhim. Itu ayat yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum ketika dalam masalah ini, ikhwan, bahwasanya orang-orang yang telah mati tidak bisa lagi mendengarkan suara-suara atau yang di dunia ini. Terpisah antara dunia dan alam barzah. Barakallahu fikum. Terkait dengan yang di zamannya Rasul ketika perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy yang mati di perang Badar dimasukkan dalam parit Badar, lalu beliau menceramah kepada mereka, itu juga khusus untuk mereka saja dan untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Sehingga ayatnya itu muhkam, adapun beberapa riwayat dan peristiwa itu khususiyah, pengkhususan kondisi. Ada kitab khusus ikhwan, kitab segini judulnya Al-Ayatul Bayyinat ala Adami Sama'il Amwat. Ayat-ayat dan bukti-bukti yang sangat jelas orang mati tidak bisa lagi mendengar suara orang hidup. Dari paham ya? Dari sini bisa kita pahami tindakan sebagian pihak yang mentalkin orang mayat setelah dikubur. Itu tindakan yang bid'ah. Hadisnya palsu. Dari paham ya? Terus sebagian mereka begitu ya kan. Setelah dikubur, dah. Diuruk semuanya selesai. Pada pulang semua, dia mentalkin. Ya fulan. Gimana? Idza qila laka man rabbuk. Faqul rabbiyallah. Wa idza qila laka man nabiyyuk faqul nabiyyi Muhammad. Wa idza qila laka ma dinuk faqul dinul Islam. Mentalkin ketika sudah mati. Sudah mati, sudah dikubur, Fan. Sudah dikubur dan selesai acara penguburannya. Itu hadisnya palsu, hadis Abu Umamah palsu ya, Fan, dikatakan palsu oleh para ulama una. Dan tindakan yang pada contohnya dari Rasulullah SAW, tindakan bid'ah. Para kafir dikarenakan yang mayit tidak mendengarkan suara mereka. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi lahuna subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafidhuk.